Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi dhawabit al-jarh wa al-ta'dil wa min al-mustalahat al-khassati bi ba'd al-a'immati fil jarh bil alfaz. Nah, selanjutnya adalah lafaz-lafaz atau mustalah khas yang hanya digunakan oleh sebagian ulama atau lafaz-lafaz jarah yang khassah yang hanya digunakan oleh sebagian ulama itu pun dengan makna yang berbeda dengan makna yang diketahui atau yang disepakati oleh jumhur. Nah, awalan qala Sakhawi rahimahullah ruwina 'anil Muzani annahu qala sam'ani. Sami'ani. Naam. Sami'ani Syafi'i yawman wa ana aqul fulanun kadzdzab. Faqala li ya Ibrahim uksu alfadhaka ahsanaha wa la taqul kadzdzab walakin qul hadithuhu laysa bi syai'. Kata Sakhawi rahimahullahu taala, ruwina ini guru kami yang meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Muzani dan kami meriwayatkannya dari mengambilnya dari guru kami. Bahwa Al-Muzani berkata, suatu hari Syafi'i rahimahullah mendengarkan saya berkata, fulan adalah kadzab. Maka Syafi'i berkata, menasihati aku, wahai Ibrahim, ya, uksu alfadaka ahsanaha. Ya, gunakan lafaz yang terbaik yang kamu miliki. Jangan kamu katakan kadzab, tapi katakanlah hadithuhu laisa bisyai. Hadisnya itu tidak ada apa-apanya. Ya, hadisnya tidak ada apa-apanya. 6. Kata beliau rahimahullahu taala al-musannif wa hadha yaqtadi annahu annaha haitsu wujidat fi kalam asy-syafi'i takunu fil martabatil ula wa hiya ashaddu maratibil jarhi. Kata beliau kisah ini ataupun riwayat ini menunjukkan atau mengharuskan bahwa kapan saja atau di mana saja kalimat haditsuhu laisa bi syai' ditemukan dalam kalamnya Syafi'i, maka itu berarti atau ini masih kalamnya Sakhawi ya, afwan, masih kalamnya Sakhawi. Ya, riwayat ini menunjukkan bahwa di mana saja kita mendapati daripada kalamnya Syafi'i, beliau mengatakan hadithu laisa bi syai', maka itu jarah di tingkatan yang pertama, yakni tingkatan terendah maksudnya. Wa huwa asyaddu maratibil jarh. Nah, ini kalimat hadithu laisa bi syai', dan sudah berlalu ya bahwa laisa bi syai' ini termasuk jarah. Asalnya sih sudah menunjukkan jarah yang syadid, ya. Laisa bi syai' sudah berlalu kemarin. 6. Namun di lafaz bagi Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika dikatakan laisa bi syai', maka ini setara dengan kadzab. Setara dengan kadzab. 6. Tsanian qala Abdullah bin Ahmad yakni Ibnu Hanbal rahimahumallahu taala sa'altu Abi an Yunus ibni Abi Ishaq qala kadza wa kadza. Qala al-Hafidz adh-Dzahabi hadhihi al-ibarah yasta'miluha Abdullah ibn Ahmad katsiran fi ma yujibuhu bihi waliduhu wa hiya bil istiqra'i kinayatun amman fihilin. Naam. Kata Abdullah bin Ahmad, saya pernah menanyakan kepada ayahku tentang Yunus ibn Abi Ishaq. Maka ayahku berkata demikian dan demikian. Yakni Imam Ahmad menyebutkan komentarnya, namun siapa? Abdullah tidak menyebutkan, ya, hanya menyebutkan dengan kinayah kadza wa kadza. Maka Dzahabi berkata, ibarat ini, ungkapan ini, ya, sering digunakan oleh Abdullah bin Ahmad, ya, pada pertanyaan yang ayahnya pada pertanyaan yang dijawab oleh ayahnya. Ya. Di mana dengan menelusuri semua rawi-rawi yang dikatakan kadza wa kadza oleh Abdullah menunjukkan bahwa ini adalah kinayah dari untuk perawi yang fihilin. Ya, yakni doifnya laisa bisyadid, yakni doifnya ringan, fihilin. 6. Qala rahimahullah salisan munkarul hadis wa huwa lafdhun yakhtalifu al-muradu bihi bihasab istilahi qailihi. Lafaz yang ketiga adalah munkarul hadis, dan maknanya lafaz ini memiliki makna berbeda-beda tergantung yang mengucapkannya, tergantung istilah orang yang mengucapkannya. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر أن هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد ala man yughribu ala aqranihi bil hadis. Urifa dzalika bil istiqra'i min halihi. Di antaranya adalah Imam Ahmad, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa lafadz munkarul hadis itu juga digunakan oleh Imam Ahmad rahimahullah terhadap perawi yang yughribu ala aqranihi bil hadis, yakni perawi yang sering nyeleneh ya dari kawan-kawannya dalam meriwayatkan hadis. Yakni dia sering menyelisihi akronnya dalam periwayatan hadis. Dia sering beda sendiri dari akronnya. Ya. Ataukah yang dimaksud di sini bukan mukhalafah ya, yughribu yakni dia sendirian meriwayatkannya. Tidak ada yang meriwayatkan hadis itu dari qorinnya, teman-temannya. Jadi ada banyak hadis yang dia sendiri meriwayatkan hadis tersebut sementara akronnya dia tidak ada yang meriwayatkannya. Ini sering seperti itu. Ada banyak riwayat dia sendirian meriwayatkannya dan akronnya kawan-kawannya tidak yang setabakat dengannya tidak ada yang meriwayatkan darinya. Nah, ini beliau itlakan padanya mungkarul hadis. Wa dzalika urifa dzalika bil istiqra' min halihi. Ini diketahui dengan menelusuri ya keadaan dari rawi-rawi yang dikatakan oleh Imam Ahmad mungkarul hadis. Ba sarah al-Bukhari bi istilahihi haitsu qala man qultu fihi munkarul hadis fala tahillu ar-riwayatu an. Al-Bukhari menegaskan istilahnya dengan munkar, kata beliau, perawi mana saja yang saya komentari dengan munkarul hadis, maka maknanya la tahillu ar-riwayatu an, tidak halal meriwayatkan darinya. 6. Telah berlalu ya bahwa munkarul hadis menurut mustalahatun ammah ya, menurut mustalahatun ammah ini sifatnya lazim, yakni hadis-hadisnya penyelisihan terhadap rawi-rawi sekot itu sudah menjadi sifat baginya. Ini mungkarul hadis. Mungkar al-hadis. Kemarin beliau bedakan antara rawa al-manakir dengan mungkarul hadis. Bahwa rawa al-manakir itu bukan sifat lazim pada rawi tersebut. Ya. Maka hadisnya dihukumi dihukumi hadis per hadis kalau rawa al-manakir. Tapi kalau mungkarul hadis, maka mukhalafah ini sudah menjadi sifat bagi dirinya. Sudah menjadi sifat bagi dirinya. Dan ini adalah jarah. Walaupun bukan dikatakan jarah yang paling syadid, ya, bukan jarah yang syadid, namun kalau kita melihat penggunaan para imam, ya, dalam istilah khasah seperti Al-Bukhari di sini, maka mungkarul hadis menjadi jarah syadid. Ya, mungkarul hadis menjadi jarah syadid di mana Al-Bukhari mengatakan la tahillu riwayatu an. Jelas ya? Nah, sementara mungkarul hadis menurut itlaknya Imam Ahmad tadi, yakni yang biasa bersendirian meriwayatkan hadis gharib, tidak dari kawan-kawannya, yakni kawan-kawannya tidak ada yang meriwayatkan, ini bisa menjadi jarah, tapi dipertanyakan, mengapa cuma dia sendiri yang meriwayatkannya? Kenapa tidak ada kawan-kawannya yang lain? Maka ini dekat kepada bentuk jarah, ya. Mungkarul hadis menurut itlaknya Imam Ahmad yang di sini, ini dekat kepada bentuk jarah. Iya, zahirnya menunjukkan apa? Jarah, karena menunjukkan dia biasa bersendirian dari kawan-kawannya meriwayatkan suatu hadis yang orang lain tidak meriwayatkannya. Nah. Jim naqala As-Sakhawi 'anil 'Iraqi rahimahullahu ta'ala qawlahu. Katsiran ma yuthliquna al-munkar 'ala ar-rawi likaunihi rawa haditsan wahida. Al-Iraqi berkata, banyak ya kebanyakan para ulama biasanya menggunakan kata mungkar terhadap perawi dikarenakan dia hanya meriwayatkan satu hadis. Enam, ini itlaq yang lain. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala mungkarul hadis wasfun fir rajul yastahiqqu bihi tarku li haditsihi. Mungkarul hadis kata Ibnu Daqiq al-Aid adalah sifat pada perawi yang dengannya hadisnya berhak untuk ditinggalkan. Ini jarah syadid, kalian seperti ini. Jarah syadid. Tapi ini beberapa mustalahat di kalangan ulama mengenai kalimat mungkarul hadis. Ya, boleh sebutkan di sini ada 4 itlaqat. Qala rahimahullahu ta'ala rabi'an min istilahat Ibn Ma'in. Nah, Ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala memiliki istilah khusus. Dan ini penting ya. Memiliki nilai urgensi yang lebih dibandingkan yang lainnya. Karena kenapa? Karena Ibnu Ma'in punya banyak kalam. Hampir-hampir semua perawi itu Ibnu Ma'in punya kalam padanya. Beliau termasuk muksirin, ya, fil jarhi wa ta'dil. Dan sudah diketahui bahwasanya maratib aimmatul jarhi wa ta'dil dalam masalah mengomentari perawi kan ada tiga tabaqat. Ya. Yang pertama ada yang muksirin, yakni hampir semua perawi ada kalamnya di situ. Hampir semua kalamnya ada di ada hampir semua perawi maksud saya ada kalam dia di situ, ada komentarian dia di situ. Dia muksir dalam mengomentari perawi. Dan yang kedua ada yang di bawahnya, yakni tidak terlalu banyak mengomentari perawi, tidak banyak perawi yang dia komentari. Dan yang ketiga yang paling rendah adalah yang dia hanya berbicara pada satu dua perawi saja. Ya. Baik, dan Ibnu Ma'in rahimahullah minal muksirin fil kalam alal jarhi wa ta'dil. Karena itulah sangat penting sekali mengetahui mustalahatun khassa beliau. Ya. Karena berhubung banyak sekali ucapan beliau dalam buku-buku jarh wa ta'dil, maka sangat urgen sekali mengetahui mustalahatun khassa beliau agar jangan sampai terjadi banyak kesalahpahaman. Qala rahimahullah ta'ala qala Ibnu Ma'in, "Idza qultu huwa dha'if fa laysa bi thiqah, la tuktabu hadithuh." Lihat. Ibnu Ma'in berkata, kalau saya mengatakan kepada tentang perawi, do'if artinya laisa bisikoh. Dan tidak boleh ditulis hadisnya. Ini jarah syadid, sudah berlalu kan? Laisa bisikoh itu jarah syadid. Ya. Karena apa? Laisa bisikoh. Kenapa? Karena ya, ini sama seperti kalau dikatakan laisa biqawiyin. Yang dinafikan kekuatan secara mutlak. Nah, laisa bisikoh ini jarah syadid. Karena itulah kata beliau, la tuktabu hadithuhu. Bahkan sekedar untuk ditulis saja, tidak. Ini jarah syadid. Padahal do'if itu normalnya adalah adalah jarah yang ringan. Ya. Asalnya do'if itu adalah jarah yang ringan. Namun ketika Ibnu Ma'in yang menggunakannya do'if, maka itu jarah syadid. Jarah syadid. Dimana kita tahu bahwa termasuk kebiasaan para ulama, mereka menulis dan menghafalkan hadis-hadis ad-du'afa. Ya, mereka menulis, tetap menulis riwayat apa? Ad-du'afa. Gunanya untuk i'tibar, istishhad. Ya. Supaya bisa dijadikan sebagai pendukung atau mungkin kelak akan ada pendukung yang didapatkan. Tapi Ibnu Ma'in mengatakan la tuktabu hadithuhu. Ditulis saya tidak boleh. Tidak, ya. Ini menunjukkan kalimat dhaif menurut Ibnu Ma'in ini jarah syadid. Ba wa idza qila atau wa idza qala yuktabu hadithuhu fal muradu annahu min jumlatil du'afa alladzina yuktabu hadithuhum. Kalau Ibnu Ma'in berkata ditulis hadisnya, maka yang dimaksud dengannya bahwa perawi tersebut termasuk du'afa yang ditulis hadis-hadis mereka. Tapi Allah alam kalau ini dijadikan sebagai istilah khasah, ya karena yuktabu hadithuhu ini sudah menjadi istilah yang umum di kalangan para ulama untuk du'afa. Sudah sampai sini ya. Wallah alam apa alasan beliau menjadikan yuktabu hadithuhu ya menjadi istilah khasah bagi Ibnu Ma'in. Mengingat maknanya juga sesuai dengan apa yang dipahami oleh jumhur, ya, bahwasanya yuktabu hadisuhu itu untuk du'afa, rawi du'if, cuman hadisnya ditulis. Jelas sampai sini? Ya, maka yang zahir wallahu alam ini bukan merupakan istilah khasah beliau, wallahu alam. Jim idza qala laisa bi syai' fal muradu anna ahadits ar-rawi qalilah. Ah ini. Sudah berlalu bahwa laisa bi syai' ini jarh syadid. Laisa bi syai' ini apa? Jarh syadid. Namun dari kalau Ibnu Ma'in mengucapkannya, maka yang dimaksud dia itu qalilur riwayah, bukan jarah. Bahkan jarah pun bukan, tapi dia qalilur riwayah. Sedikit riwayatnya. Yang mana ini bisa mengantarkan kepada hukum jahalah pada dia. Sebagaimana telah berlalu ya, bahwa di antara asbab hukum terhadap jahalah, hukum jahalah terhadap perawi adalah karena dia qillah fir riwayah, qalilur riwayah. Sehingga para ulama tidak punya bahan atau tidak punya cukup bahan untuk menghukumi dia dikarenakan hadisnya terlalu sedikit. Dikarenakan hadisnya terlalu sedikit. Ya ala kulli hal, di sini istilah khas bagi Ibnu Ma'in, laisa bi syai' tidak mutlak sebagai jarah. Melainkan hanya pengabaran bahwa hadis-hadisnya sedikit. Dan kita katakan kalau hadis-hadisnya sedikit, maka dia rentan untuk dihukumi majhul. Tinggal dicek lebih jauh lagi. Taib, qala rahimahullahu ta'ala. Wakar yuridu bidzalika al-jarh asyadid. Ibnu Ma'in juga kadang menginginkan laisa bi syai' sama seperti istilah jumhur, yaitu jarh syadid, sama seperti ulama lain. Jadi kadang beliau menginginkan laisa bisyai, bermakna si fulan qalilur riwayah. Dan kadang juga beliau menginginkan laisa bisyai, sama seperti istilah umum, yaitu jarah syadid. Bagaimana cara mengetahuinya, membedakannya? Wa innama yu'rafu dhalika bitatabbu'il aqwalil ukhra li Ibnu Ma'in wa aqwali ghairihi minal a'imma fi dhalika rawi. Dan kita bisa menentukan hal itu dengan cara menelusuri aqwal yang lain dari Ibnu Ma'in dan aqwal para a'immah lain terhadap rawi tersebut. Karena satu kaidah yang penting dalam masalah ta'aruf al-jarhi wa ta'dil, ini penting sekali, bahwa al-aslu fi kalami imamin la yakhtalif. Hukum asal pada ucapan satu orang imam, ya, itu tidak berbeda. Yani seandainya diriwayatkan dari seorang imam dua ucapan yang zahirnya berbeda, maka hukum asalnya tidak berbeda. Yani kalau bisa dijamak, dijamak. Demikian pula hukum asal, ya, pada aqwal al-a'immah itu la yakhtalifun. Ya, mereka tidak berbeda pendapat. Maka untuk ketika Ibnu Ma'in mengucapkan mengomentari seorang perawi laisa bisyai, maka untuk memastikan laisa bisyai di sini bermakna qalilur riwayah atau merupakan jarah syadid, lihat kalamnya Ibnu Ma'in, apakah dia punya kalam lain terhadap perawi ini, terhadap perawi yang sama maksudnya. Di tempat lain apakah beliau menggunakan ibarat yang lain? Kalau tidak ada, kita lihat kalam para imah terhadap perawi itu. Kira-kira apa kalam imah yang lain? Kalau misalnya kita dapati kalam a'imah yang lain itu hanya mendoifkan dengan doif yang ringan, bahkan ada yang mengatakan dia soduk misalnya, ada yang mentausik dia, maka kita bisa katakan, oh berarti laisa bisyai' di sini oleh Ibnu Ma'in bermakna qalilur riwayah. Tapi karena asalnya tidak bertentangan antara ucapan beliau dengan para a'imah yang lain, itu hukum asal. Tapi kalau banyak ulama lain yang menjarah rawi tersebut dengan jarah syadid, maka kita katakan, oh kalau begitu, laisa bisyai yang diinginkan Ibnu Ma'in di sini adalah jarah syadid juga. Karena asalnya ucapan beliau tidak berbeda dengan ucapan siapa? Ucapan para imam lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang suatu hadis, ya, beliau menyuruh orang tersebut untuk bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad bin Muslim bin Warah. Kemudian beliau mengatakan, kalau kamu mendapati kalam kami bersamaan, ya fa'alam annahu ilham. Ketahuilah bahwa ilmu ini adalah ilham. Yani hukum asal pada kalam a'imah, mereka berbicara di atas ilmu. Dan ilmu itu selalu bertemu. Pada dasarnya tidak bertentangan satu sama lain. Ya, maka selama bisa diarahkan bahwa ucapan Ibnu Ma'in, ya, tidak bertentangan dengan kalam a'imah yang lain, maka itu aula dilakukan dibandingkan mempertentangkannya. Jadi ini kaidah yang mufidah dalam menghadapi ta'aruf al-jarhi wa ta'dil. Qala rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي قَالَ فِيهِ إِبْنُ مَعِينَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَلِيلَ الْحَدِيثِ وَقَدْ وَثَّقَهُ إِبْنُ مَعِينَ فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى أَوْ وَثَّقَهُ الْأَئِمَّةُ الْآخَرُونَ تَعَيَّنَ حَمْلُ كَلِمَةِ إِبْنِ مَعِينَ عَلَى مَعْنَى قِلَّةِ الْحَدِيثِ إِلَى الْجَرْحِ. Kata beliau, contoh penerapan yang disebutkan tadi. Jadi kalau beliau mengatakan kalau dapati kalimat laisa bisyai oleh Ibnu Ma'in, maka lihat kalamnya dia sendiri untuk rawi itu, apakah ada kalam lain, ibarat lain maksudnya, dan lihat juga kalam a'immah yang lain terhadap rawi tersebut. Kata beliau, kalau rawi yang Ibnu Ma'in mengomentarinya laisa bisyai, memang hadisnya cuma sedikit, lantas di tempat lain, di riwayat yang lain, Ibnu Ma'in menyatakan dia siqah, atau dinyatakan siqah oleh a'immah yang lain, maka di sini kita jelas, ya, ta'ayyana, yani tidak ada opsi lain, kecuali mengarahkan kalimat laisa bisyai kepada makna qillatul hadis, lal jarah, bukan jarah, supaya bersesuaian dengan kalamnya a'immah yang lain. Wa amma idza wajadna rawiyan ka Abil Athuf Al-Jarrah Ibn Al-Minhal Al-Jarrahi Ibn Al-Minhal qala fihi Ibn Ma'in laysa bi syai' wa qad ittafaqa al-a'immatu 'ala jarhihi jarhan shadida fa dhalika qarinatun 'ala anna murad Ibn Ma'in muwafiqun li murad al-a'immah. Ya, namun kalau kita menemukan rawi, seorang rawi, contoh misalnya Abul Athuf Al-Jarrah Ibn Al-Minhal, ini contohnya Abul Athuf Al-Jarrah bin Minhal. Ibnu Ma'in mengomentarinya laisa bisyai'. Dan ketika kita melihat komentar para imam yang lain, kita dapati mereka sepakat menjarah Al-Jarrah ini dengan jarah yang syadid. Maka qarina ini, ya, menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Ma'in laisa bisyai' ini sama seperti para imam yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Berapa orang yang izin yang keluar? Yang apa, yang ke Jakarta kemarin. Antum tinggal berapa di situ yang belajar? Tinggal tiga? Yang duanya izin. Begitu. Ya, insyaallah. Ya, dah, lepas. Qala rahimahullahu ta'ala min mustalahatil Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara istilah yang khusus dari Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, mengetahui mustalahatnya al-Bukhari juga tidak kalah pentingnya dengan mustalahat khasanya Ibnu Ma'in. Ya, karena al-Bukhari rahimahullahu ta'ala punya kitab, apa? Tarikh al-Kabir. Yang merupakan salah satu rujukan penting dalam apa? Dalam jarh wa ta'dil. Ya, yang dikatakan oleh siapa? Ali bin al-Madini rahimahullahu ta'ala sebagai sihir. Ya, sihir. Ya, ini karena takjubnya beliau dengan kandungan dari At-Tarikh Al-Kabir ini. Nah, maka mengetahui mustalahat khasa beliau, ini sangat penting. Kenapa? Karena seorang tidak syah, ya, dalam tanda kutip ya, tidak benar cara memeriksa rawinya, jarah wa ta'dil dan seterusnya, kalau belum mengecek apa At-Tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari. Ya, At-Tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari. Enggak syah. Ya. Karena itu rujukan, salah satu rujukan utama dalam mengetahui rawi-rawi, terkhusus rawi-rawi yang bermasalah atau rawi-rawi yang mukhtalafun fihi. Ya. Ini tempat, salah satu tempat memeriksanya adalah di Al-Jar Tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari. Maka penting mengetahui mustalahat khassah beliau. Qala rahimahullah. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Bukhari قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. Al-Bukhari terkadang mengitlakan laisa bil qawi dan yang diinginkan adalah dhaif. Nah. Laisa bil qawi, kita sudah sebutkan kemarin ya bahwa menurut istilah ammah laisa bil qawi ini jarah yang ghairu syadid. Jarah yang ghairu syadid. Kenapa? Karena alif lam pada kata al qawi adalah alif lam lil kamaliyah. Sehingga makna laisa bil qawi yakni dia tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Ya. Ya, dia tidak memiliki kekuatan yang sempurna, tapi bukan berarti dia tidak kuat. Dia punya kekuatan tapi tidak sempurna. Maka menurut istilah jumhur, laisa bil qawi ini adalah jarah ghairu syadid. Karena dia punya kekuatan cuman tidak kamal, tidak sempurna kekuatannya. Maka ini jarah syadid. Kata beliau, dan yang diinginkan dengannya oleh Al-Bukhari dhaif. Ya. La ba'sa bihi, dhaif itu juga jarah yang ghairu syadid. Maka sebenarnya laisa bil qawi dengan dhaif ini fi martabatin wahidah. Fi martabatin wahidah. Yani sama-sama dhaifnya yasir. Dhaifnya apa? Ringan. 6. Dan ya la ba'sa bihi. 6. Walaupun laisa bil qawi maknanya sudah disebutkan ya, mustalahatun amma, ya. Namun kalau kita melihat maknanya ya sama seperti dhaif, sama-sama jarah ghairu syadid. Ya, sama-sama jarah ghairu syadid. Intinya kan di situ. Intinya adalah suatu istilah dikatakan khassah kalau dia memiliki martabah yang berbeda dengan jumhur atau memiliki makna yang berbeda. Sementara di sini laisa bil qawi beliau tafsirkan dengan dhaif, ini sama saja di martabah yang sama, sama-sama ghairu syadid. Jadi tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Wallahu a'lam. Ba taqaddama qaulul Bukhari man qultu fihi munkarul hadis fala tahillu riwayatu an. Ini istilah khassah. Munkarul hadis asalnya adalah jarah. Tapi dikatakan syadid juga tidak. Tapi jarah, jelas. Namun menurut Al-Bukhari itu jarah syadid. La tahillu riwayatu an, tidak halal meriwayatkan darinya. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah qaulul Bukhari sakatu anhu zahiruha annahum ma ta'aradu. ma ta'arradu lahu bil jarhi wala ta'dilin wa alimna maqsu wa alimna maqsadahu biha bil istiqra'i annaha bi makna tarakuhu. Ini Al-Bukhari kalau mengatakan sakatu anhu, mereka mendiamkannya. Perhatikan takbir ibarat para ulama yang menggunakan waw jamaah. Menggunakan waw jamaah. Ini menunjukkan ini apa, ini adalah ucapan kebanyakan banyak ulama. Dan ini mu'tabar sekali. Al-Bukhari mengatakan sakatu anhu, mereka mendiamkannya. Para ulama mendiamkan dia. Apa maksudnya? Kalau kita merujuk kepada istilah yang masyhur, ya istilah ammah, maka zahirnya menunjukkan bahwa ini rawi tidak ada komentar apa-apa padanya. Tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil dari para ulama. Para ulama diam tentangnya. Itu zahirnya. Tapi dengan berdasarkan istiqra, kita bisa mengetahui bahwa maksud ucapan Bukhari sakatu anhu itu adalah tarakuhu, yakni jarah syadid. Tarakuhu jarah, jarah syadid. Wa qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح. Ibn Kathir berkata, Al-Bukhari kalau berkata mengomentari perawi sakatu anhu atau fihi nadhar, maka itu rawi berada di tingkatan yang paling rendah, paling buruk. Dikarenakan Al-Bukhari itu latiful ibarah fit tajrih, lembut ibaratnya, menggunakan kalimat-kalimat yang santun dalam menjarah. Ya, rahimahullahu ta'ala wa radhi'an. Nah, ini ya, sakatu anhu dan fihi nadhar maknanya sama. Ya, ini la tahillu atau bisa bermakna apa? Bapak bermakna tarakuhu. Ya, bermakna tarakuhu. Ya, ini jarah syadid. Bahkan, menurut Ibnu Katsir, ini di jarah yang paling rendah. Martabah jarah yang paling parah. Dal qawluhu fihi nadhar, sudah berlalu di atas. Yaqtarid ta'na fi sidqi rawi ghaliban. Ya. Kalau kita merujuk kepada istilah ammah, maka fihi nadhar itu adalah jarah yang ghairu syadid. Jarah ringan saja. Kalimat fihi nadhar kan ma'ruf, menunjukkan kritikan ringan. Yaqtarid ta'na fi sidqi rawi ghaliban. Biasanya fihi nadhar ini menurut istilah ammah, mustalahatun ammah, itu di merujuk kepada kritikan pada kejujuran perawi saja. Yani pada adalahnya saja. Biasanya. Tapi qala al-Hafiz adh-Dhahabi rahimahullah fi tarjamati Abdullah bin Daud al-Wasiti qad qala al-Bukhari fihi na fihi nadhar wa la yaqulu hadha illa fi man yattahimuhu ghaliban. Baik. Yani fihi nadhar ini asalnya adalah jarah ghairu syadid. Namun kalau al-Bukhari berkata fihi nadhar seperti pada terjemahnya Abdullah bin Daud al-Wasiti, maka kata Zahabi, tidaklah beliau mengucapkan ini kecuali pada rawi-rawi yang dituduh berdusta oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Ghaliban, biasanya pada rawi-rawi yang tertuduh berdusta. Wa qala fi tarjamati Utsman ibn Fa'id, fi tarjamati Utsman ibn Fa'id, qalla an yakuna 'inda al-Bukhari rajulun fihi nadhar illa wa huwa muttaham. Jarang sekali ada perawi yang Al-Bukhari katakan pada tentangnya fihi nadhar kecuali dia seorang muttaham. Wa qala aidan, yani siapa? Az-Zahabi. Ya. Wa kadza 'adatuhu idza qala fihi nadhar bima'na annahu muttahamun aw laysa bi thiqah fa huwa 'indahu aswa'u halan min adh-dha'if. Kata Az-Zahabi, demikian pula kebiasaan Al-Bukhari kalau mengatakan fihi nadhar, ya, maka maknanya adalah muttaham atau laysa bi thiqah. Dan rawi yang dikatakan muttaham, afwan, rawi yang dikatakan fihi nadhar itu lebih buruk dibandingkan dha'if, yani jarah syadid. وكلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى دقيق جدا لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا وقال في الثاني قل أن يكون وقال في الثالث بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة. Kata beliau, kalamnya Al-Hafiz Al-Zahabi dalam menafsirkan kalam Al-Bukhari fihi nadhar ini sangat detail, karena di kalimat nukilan yang pertama beliau menggunakan ghaliban. Kemudian di kalimat di kutipan yang kedua, nukilan yang kedua, beliau menggunakan kata qalla ay yakun. Ya. Dan yang ketiga beliau mengatakan bi makna annahu muttaham wa laysa bi thiqah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yashhadu dhalika anna afrada min ar-ruwah qad qala al-Bukhari fi kulli minhum fihi nadhar wa hum minal mukhtalaf fihim jarhan wa ta'dila. Yani Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tidak mengatakan kapan Bukhari mengatakan ini, maka pasti begini maknanya secara mutlak, kapan dan dimanapun. Tapi beliau menggunakan ibarat yang daqiq, yaitu ghaliban atau qalla ay yakun, jarang ada yang seperti itu. Jarang ada yang begitu kecuali, ya kan begitu. Jadi semua kutipan Adz-Dzahabi ini rahimahullah menetapkan bahwa ini adalah istilah ghaliban, kebanyakannya digunakan oleh Al-Bukhari. Wa illa, kata beliau di sini, ya, buktinya bahwa ini adalah kaidah aghlabiyah adalah adanya beberapa perawi yang Al-Bukhari katakan padanya fihi nadhar, tapi ternyata dia mukhtalafun fihi, tidak semakna apa, bukan tarakuhu, ya, ternyata dia apa, mukhtalafun fihi. Nah, ini contoh-contoh yang keluar dari kaidah umum tadi, kaidah aghlabiyah tadi pada kalamnya Al-Bukhari. Makanya Dzahabi mengatakan ghaliban, biasanya, artinya ada yang keluar, ada yang tidak seperti itu. Contohnya, faqad warada ta'diluhum min a'immatin mutasyaddidin kama warada ta'dhifuhum lakin min jihati adh-dhabti la min jihati al-'adalah. Ini contoh sejumlah perawi yang Al-Bukhari berkata tentangnya fihi nadhar, namun dia termasuk rawi-rawi yang diperselisihkan. Ya, rawi-rawi yang diperselisihkan. Ada ta'dil dari a'immah yang mutasyaddid dan ada juga yang mentadhifnya. Walaupun tadhifnya hanya mengarah kepada dhabt, bukan kepada adalah. Wa min ulaika ruwat Harb ibn Suraij ibn al-Mundhir al-Minqari. Ya, al-Minqari. Yahya bin Sulaim Abul Balj al-Fazari al-Wasiti. Naam, ini bisa dibawa Syekh rahimahullahu taala al-Musannif membawakan kalamnya imam di bawah. Ini Harb ibn Suraij al-Bukhari berkata padanya fihi nadhar. Tapi kalau kita lihat kutipan kalam di bawah, lihat para ulama berbeda pandangan. Ada yang mentakdil dan ada yang menjarah. Ini berarti kalimat Al-Bukhari kepada Harb ibn Suraij fihi nadhar itu bukan bermakna apa? Muttaham. Atau bukan bermakna laisa bisiqah. Tapi ya, berada pada asal istilahnya fihi nadhar, ya ini apa? Jarah yang laisa bisyadid, yang ghairu syadid. Buktinya khilaf, lihat di situ. Iya. 6. Abdul Walid At-Toyalisi, ya, 6, mengatakan laisa bihibas, Ibnu Ma'in menyatakan siqah, demikian pula Ahmad, ya, namun Abu Hatim menjarah, Ibnu Hibban juga demikian, Ibnu Adi juga sama, dan Ad-Darqutni. Ya, ini khilaf. Menunjukkan bahwa fi nadhar pada siapa? Pada Harb bin Suraij tidak berjalan di atas istilah khasahnya Imam Al-Bukhari, melainkan ikut ke istilah amma. Contoh lain, Yahya bin Sulaim, Abu Balj, Al-Fazari, Al-Wasiti. Ya, 6. Yazid bin Harun, 6. Zahirnya memuji, kemudian Ibnu Sa'ad Ibnu Ma'in Nasai Daraqutni menyatakan siqah, namun Imam Ahmad menjarah, walaupun menjarahnya muqayyad. 6. Al-Juzajani menyatakan siqah, Abu Hatim menyatakan siqah, Yaqub juga menyatakan apa, la ba'sa bihi, Ibnu Hibban mengkritisi dan seterusnya. Ibnu Ma'in juga mendhaifkan. 6. Maka ini istilah yang tidak se apa yang dikecualikan dari kaidah aghlabiyah dari kalamnya Al-Bukhari. 6. Kemudian yang terakhir, qala rahimahullah qawluhu fi hadithihi nadhar yush'iru bi anna ar-rawi salihun fi nafsihi wa innamal khalal fi hadithihi li ghaflatin aw su'i hifdhihi. Kata beliau, kalau Al-Bukhari berkata fi hadithihi nadhar, maka itu mengesankan atau menunjukkan bahwa rawi ini pada dasarnya bagus, tidak ada masalah, namun yang khalal ada pada hadisnya dikarenakan dia ghafil atau su'ul hifdhi. 6. Kata Syekh rahimahullah di Hamish, hadza muqtada at-tafriqah bainal lafdhain fihi nadhar wa fi hadithihi nadhar. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara fihi nadhar dengan fi hadithihi nadhar. Lakin qala al-Hafidz adh-Dzahabi qala al-Bukhari idza qultu fulan fi hadithihi nadhar fa huwa muttahamun wah. Hanya saja adh-Dzahabi mengatakan bahwa fihi nadhar dengan fi hadithihi nadhar sama saja, yaitu muttaham wahin. Ya. Wa amma qawluhu fi isnadihi nadhar faqad aktsara minhu al-Bukhari fi tarikhihi al-kabir waqad dhakara ibnu Ali qawl al-Bukhari fi Aus ibn Abdullah ar-Rabi fi isnadihi nadhar qala ibnu Ali yuridu annahu lam yasma min misli ibn Mas'ud wa Aisyata wa ghairihima la li annahu dha'ifun indahu. Ini fi isnadihi nadhar, kata Ibnu Adi, kalau Al-Bukhari mengucapkannya, maka maknanya hadisnya munqati'. Dia tidak mendengar dari sahabat semacam Ibnu Mas'ud dan Aisyah bukan bermakna dianya dhaif. Ya, jadi fi isnadihi nadhar menurut Al-Bukhari, yakni dia tidak mendengar dari rawi di atasnya, bukan bermakna dianya dhaif. Naam, wallahu taala a'lam bis-shawab. Naam. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada kegiatan apa di...